mana mataku dapat berkedip melihat tubuhmu yang indah menawan. Aku tak dapat memalingkan pandangan, lenggang lenggokmu hai sungguh mengagumkan. Terima kasih.